Syekh Rabi itu tahu tentang detail masail dakwah di Indonesia melebihi kita yang ada di Indonesia. Betul. Kadang-kadang Syekh tanya sesuatu tentang kejadian di Indonesia terkait dengan dakwah, kita belum dengarnya. Kita yang di sini enggak dengar. Syekh tanya, "Kaif hal? Hakala kada di indakum? Terjadi begini-begini. Kaif fulan? Kaif fulan?" Nama-nama yang kadang-kadang kita enggak tahu. Ya subhanallah. Terus dinyatakan Syekh enggak ngerti realita. Ini betul-betul enggak tahu harga dirinya. Tidak tahu nilai dirinya. Dan orang seperti ini membahayakan dakwah. Orang seperti ini mengancam dakwah. Harus segera dinasehati dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Diulangi nasihat itu, disikapi dengan baik. Kalau ternyata bahaya dan mafsadahnya, efek negatifnya lebih besar dari upaya kita mempertahankan satu orang, dua orang ini, maka syariat membimbing kita untuk menyatakan hati-hati dari orang-orang.